Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibnu Hibban al-Busti rahimahullah. Kita berada di bab ke-26, Zikrul Hath ala Luzumil Qana'ah, anjuran untuk orang itu qana'ah. Telah lalu beliau Ibnu Hibban bawakan hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah SAW sembari memegang pundak beliau menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau yang sedang lewat, musafir yang sedang lewat. Kata Ibnu Hibban, faqad amara an-nabiyyu Ibnu Umar fi hadzal khabar ay yakuna fid dunya ka'annahu gharib aw abiru sabil. Dalam hadis ini Rasulullah ajarkan kepada Ibni Umar agar di dunia menjadi seperti seorang asing atau yang sedang lewat. Faka'annahu amarahu bil qana'a bil yasir minad dunya. Maka ini isyarat dari Rasulullah SAW agar Ibni Umar berqana'ah di dunia ini dengan sedikit yang Allah berikan padanya. Rasul anjurkan untuk qanaah. Idzil gharib wa abiru sabil la yaqsidan fil ghaibah al ikthara min atharwah. Karena namanya orang asing maupun orang yang lewat, kedua-duanya tidak ada dalam pengasingannya, ini yang memang sedang di luar negerinya atau yang sedang jalan dalam perjalanannya, enggak akan ada keduanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda dan penghasilan. Jadi ya sekedar lewat di situ. Itu hanya tempat singgah dia sementara. Atau di asing, dia asing di negeri itu untuk beberapa waktu, yang kemudian pasti dan harus dia kembali ke kampung asalnya. Maka kedua orang ini gak akan pernah ada yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Balil qana'a ilaihima akrabu minal ikthar minad dunia. Yang ada qana'a, keduanya akan qana'a, lebih qana'a keduanya daripada memperbanyak harta perhiasan duniawi. Ya, namanya orang asing, perbekalan pun dia bawa secukupnya. Dia tahu perjalanan dia seminggu misalnya, dia bawa pakaian mungkin 5 potong atau berapa, secukupnya. Gak mungkin satu almari dia bawa atau semua baju dia dia boyong, semua hartanya. Asing cuman perjalanan sementara. Begitu pula yang sedang singgah atau lewat. Makanya keduanya akan lebih qana'ah daripada memperbanyak harta bendanya. Qala walaqad akhbarani Muhammad bin Uthman al-Aqabi qala haddathani Ja'far ibn Sunayt ibn Dawud qala haddathani Abi qala haddathani Hajjaj qala haddathana Utbah ibn Sinan qala qala Aktham ibn Sayfi libnihi. Aktham ibn Sayfi berwasiat mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, man lam ya'sa ala ma fatahu wuzzi'a badanu wa man qani'a bima huwa fihi qarrat 'ainuhu. Wahai anakku, orang kalau dia tidak putus asa dari yang terlewat olehnya, yang tidak dia dapati, yang tidak dia punya atau tidak dia raih, kalau dia enggak putus asa dari itu, maka dia akan terus dalam keadaan gelisah, hidupnya tertekan, dadanya terasa sempit, sumpek, enggak ada bahagianya, enggak ada tenangnya. Artinya putus asa dari yang lewat, ya sudah, semestinya dengan bahasa lain yang dimaukan oleh sang ayah, kalau sesuatu itu terlewat olehmu, gak kamu dapati, tidak kamu punya, ya sudah, kamu putus asa saja. Layaknya orang putus asa artinya gak mungkin, alas percuma, biar sudah lewat. Itu yang seharusnya. Lah kalau dia enggak putus asa, sehingga terus saja dia berambisi dan tetap memikirkan bagaimana caranya, aduh kenapa kok enggak aku peroleh, bagaimana caranya aku dapat. Sementara dia enggak mendapati terus, maka dia akan tersiksa batinnya, akan tertekan kejiwaannya, enggak ada tenangnya. Dan barang siapa yang qona'ah dengan yang dia ada padanya, yakni yang sekarang yang Allah berikan padamu, qona'ahlah, maka qarrat 'ainuh, akan tentram jiwanya, dia akan tenang karena qona'ah dengan yang sekarang dia ada, yang Allah berikan padanya. Qala wa ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami min tamamil aish ma qarrat bihi aynu dhin ni'mati athariyun aw aqal wa qalilun anta masrurun bihi laka khairun min kathirin fi daghal. Min tamamil aish, kata Ali bin Muhammad, dari kesempurnaan kehidupan ini yang membuat hatimu itu tenang, itu kesempurnaan hidup, bahkan karenanya dicari orang dengan segala macam cara mereka, dengan berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan, semuanya mencari itu, ketenangan dan ketentraman hidup, karena itu kesempurnaan kehidupan. Athariyun au aqal, baik itu orang yang kaya ataupun yang kurang, yang miskin, yang fakir, semuanya mencari ketenangan, ketentraman hidup, tapi gak semuanya dapat. Kaya pun tidak berarti dia tenang, tidak berarti dia tentram dan nyaman hidupnya. Bahkan makanya disebutkan di beberapa negara yang kata mereka, ukuran mereka negara sangat maju. Dan kalau dilihat dari kacamata ekonomi, ekonominya sangat mapan dan di atas rata-rata keumuman warganya atau rakyatnya. Mereka sebutkan seperti negara Jepang. Kemarin kasus antum ketahui hampir di seluruh dunia lah, banyak yang mati, banyak yang meninggal, korban COVID. Nah, di sana justru orang, jumlah orang mati karena bunuh diri jauh lebih banyak daripada korban COVID. Bunuh diri karena gak merasa tenang hidupnya, gak merasa nyaman, gak dapat kebahagiaan. Dia putus asa, mau apa hidup kalau seperti ini, sampai dia bunuh diri. Dan jumlahnya mengalahi jumlah korban COVID bahkan. Maka tidak menjadi ukuran ekonomi mapan, kemajuan kebudayaan dan semisalnya teknologi. Nah, yang dicari orang ketentraman. Qalilun anta masrurun bihi, makanya kata Ali bin Muhammad, sedikit tapi membuatmu bahagia, tenang, hidupmu tentram, tidak terganggu, tidurmu nyenyak, makanmu nyaman, lebih baik daripada banyak tapi kamu dalam kerusakan, artinya dalam kondisi yang gak baik bagi kamu. Kamunya beban pikiran, beban mental, gak tenang hidupmu, jiwamu galau, hatimu resah, walhasil gak ada nyamannya. Walaupun banyak harta atau dunia yang kamu miliki atau kamu peroleh, lebih baik sedikit tapi membuatmu nyaman dan tentram hidupmu. Qala wa anshadani Ibnu Zinji al-Baghdadi, kata Ibnu Zinji juga, aqulu lin nafs sabran indana ibatin fa usru yaumika mausulun bi yusri ghadi. Aku katakan kepada diriku sendiri, kepada jiwaku, menghibur, sabran indana ibah, sabarlah saat mendapat kesulitan, saat dalam kesusahan. Namanya hidup, kadang agak sempit ekonominya, begitu-begitu saja, gak ada kemajuan, gak ada tambahan. Sabarlah. Karena kata beliau menghibur dirinya sendiri, usru yaumika, kalau hari ini kamu dalam kesulitan, itu akan bersambung esok kamu dalam kemudahan. Gak mungkin orang itu dalam satu kondisi terus sulit, jelek terus, ya gak mungkin. Ada saatnya nanti, esok akan kamu dapati kemudahan, kelonggaran rizki. Masarrani anna nafsi ghairu qani'ah wa anna arzaqa hadzal khalq tahta yadi. Masarrani anna nafsi ghairu qani'ah. Kalau jiwaku enggak qana'ah, aku enggak pernah merasa senang. Kalau enggak ada qana'ah, ya enggak ada kesenangan dalam hidup. Walaupun bahkan seandainya rizki semua makhluk Allah jadikan ada di tanganku. Artinya dia bakal kaya raya dan miliuner sudah. Semua rizki orang ada di tangannya, Allah berikan. Tapi aku gak akan senang percuma saja hidup kalau tidak qanaah. Gak akan mendapat kebahagiaan. Qala wa amba'ana Abu Khalifah. Qala haddathana Muhammad ibn Kathir. Qala amba'ana Sufyan al-Thawri an Isa ibn Abdurrahman. Anil Qasim bin Abdurrahman an Abihi. An ibn Mas'ud. Radiyallahu an. Qal, kata ibn Mas'ud. Arba'un qad furriga minha. Ada empat perkara yang selesai sudah. Artinya sudah enggak akan ada perubahan. Sudah ditentukan segala sesuatunya. Al khalq, penciptaan, wal khuluq dan akhlak. Yang dimaksud akhlak yang jibiliyah, yang memang itu bawaan, ya Allah berikan pada hambanya. Kadang kamu dapati orang pemalu, ya memang bawaannya begitu, dari sananya memang dia itu pemalu. Warizq, dan rizki Allah sudah bagi. Wal ajal, dan ajal. Walaisa ahad biaksaba min ahad, dan tidak ada satupun orang yang lebih, mendapat lebih dari yang lainnya. Yang beliau inginkan dengan ini bahwa usaha manusia, seberapapun dia mau banting tulang, seberapapun dia ngoyo, berambisi, yang gak akan mendapati lebih dari yang sudah ditentukan, itu maksudnya. Tidak akan mendapat lebih dari yang sudah Allah tentukan, ya tetap segitu. Bukan berarti orang gak usaha-usaha, tetap berusahalah. Tetap bekerjalah, tapi yakini bahwa enggak akan usaha seseorang itu merubah atau mendapat lebih dari yang sudah Allah bagi dan Allah tentukan. Ala kulli hal mafruh, empat ini sudah finish, selesai sudah. Penciptaan, akhlak, sifat, jibiliyah, rizki, dan ajal. Gala Abu Hatim, maka kata Ibnu Hibban, min aktsari mawahibillah li'ibadihi wa a'zamiha khataran al gona'ah. Termasuk hibah, anugerah Allah yang terbesar kepada hambanya, pemberian yang terbaik dari Allah, kedudukannya paling tinggi adalah kalau hamba itu diberi qona'ah. Walaisa syai arwahu lil badan minar ridha bil qadha, dan gak akan ada sesuatu yang membuat tubuh manusia itu merasa nyaman Gak ada sesuatu yang menjadikan jasadnya merasa tenang melebihi ridho kepada qadha, kepada takdir Allah. Kalau orang dijadikan ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya, termasuk meridhoi rizki yang Allah bagi, dunia, harta benda yang Allah berikan padanya, qanaah, itu paling membuat tenang dan nyamannya dirimu. Wathiqa bil ghasim. Demikian pula yang paling membuat manusia itu tenang dan nyaman, tentram hidupnya, adalah percaya atau yakin dengan yang membagi, yaitu Allah SWT. Kan Allah yang bagi-bagi rizkinya. Sudah percaya saja, gak mungkin kamu akan ditelantarkan oleh Allah. Allah maha tahu seberapa kebutuhanmu, mana yang cocok bagimu. Ajmilu fit tolab. Yang penting kamu berusaha dengan benar dan baik, kerja yang halal, usaha yang halal, dan bertawakallah kepada Allah. Walau lam yakun fil gana'ah khaslatun tuhmadu illa rahatu wa adamu dukhul fi mawadhi'is su' li talabil fadl, lakana alwajib 'alal 'aqil alla yufariqal qana'a 'ala halatin minal ahwal. Dan kalau saja seandainya qana'ah tidak memiliki kelebihan, keutamaan yang terpuji, kecuali ini seandainya, seandainya dia enggak punya kelebihan kecuali rohah. Dengan qanaah orang tenang hidupnya, tentram hatinya, dan tidak membuat dia masuk terjebak pada kondisi jelek baginya karena menuntut atau mencari lebih dari yang dia punya, dari yang dia dapati. Karena orang kalau menuruti hawa nafsunya, ambisinya, ingin lebih dari yang sudah Allah berikan padanya, maka dia akan terseret masuk ke kondisi-kondisi buruk bagi dia, supaya dengan tujuan dia dapati, tercapai ambisinya tadi. Bagaimana? Ya, banyak kejelekan akan dia langgar. Entah itu sesekali dia mencuri, dia terseret ke sana. Entah itu korupsi, entah itu yang lain-lain, menipu, bawa lari uang orang, atau yakni semuanya karena gak adanya qanaah. Ketika hilang qanaah, orang terseret untuk berbuat itu semua. Seandainya qanaah tidak punya kelebihan kecuali itu kelebihan qanaah, melindungi kamu, menjaga kamu untuk tidak sampai melakukan hal-hal itu. Dalam agama jelas dia dosa, di dunia juga buruk, ya panjang, bisa ditangkap, bisa dipenjara, nama dia rusak, hancur, gak punya kemuliaan sudah. Kalau disebut orang fulan, oh maling itu, penipu itu, kadzab itu, oh itu aku join sama dia pernah dagang misalnya, bisnis sama saya, ada uang saya 500 juta, 100 juta, amblas bawalah di dia. Memang dia itu entah apa dikatakan ini itu. Syaitan orang itu, ini itu. Rusak nama dia. Wahakadha. Qona'ah menyelamatkan kamu dari semua itu. Seandainya qona'ah tidak punya kelebihan kecuali itu saja, gak ada sisi positif qona'ah kecuali itu seandainya, itu saja sudah cukup bagi orang berakal untuk selalu menjaga qona'ah pada dirinya dalam kondisi apapun, di situasi apapun. Dia tidak mau meninggalkan qona'ah karena tahu itu kelebihannya. Ya mending ya usaha dia, nah ini pas-pasan mungkin penghasilan dia, ya Allah, sekedar bisa beli nasi dan lauknya, istilahnya keluarganya yang jelas gak kelaparan, bisa makan alhamdulillah. Tapi nama dia baik, orang senang ketemu dia, kemuliaan dia terjaga. Daripada yang tadi, mungkin omsetnya atau apa yang dia peroleh besar nilainya, tapi uang orang, uang haram, bukan hak dia, mungkin puluhan atau mungkin ratusan juta, tapi ongkos yang harus dia bayar yaitu tadi dilekatkan kepadanya julukan-julukan jelek tadi, maling, pendusta, ini itu. Dia sendiri mungkin akan malu untuk ketemu orang atau menampakkan wajahnya. Ya apa tenangnya hidup bagi dia? Mana ketentraman yang dia cari? Hilang malah. Qona'ah. Qala wa laqad amba'ana Umar ibnu Hafs ibni Amr al-Bazzaz. قال حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال القناعة مال لا ينفد. Kata Imam Muhammad Ibnu Al-Munkadir, qana'ah itu harta yang tidak pernah habis, yang tidak pernah musnah, karena itu modal utama. Orang masih percaya sama kamu, orang mungkin masih ada simpati, yang mungkin mau bantu, mau memberi atau ngasih usaha atau yang semisalnya. Walhasil banyak pintu kebaikan terbuka bagimu, harta yang tidak pernah akan habis, qona'ah. Tapi seperti tadi, kalau gak ada qona'ahnya, ya sudah, siapa yang mau percaya sama dia? Siapa yang akan simpati kepada dia? Enggak ada. Buru-buru mau simpati, yang ada caci maki dan laknat, dan orang ngumpat saja kalau nyebut dia. Dan enggak akan menyelamatkan dia kalaupun dia lari misalnya. Mungkin awalnya di sini karena dia ini itu, dia lari ke kota lain atau ke pulau lain, ke negeri lain. Ya sama saja. Mungkin aja dia bertahan sebulan, dua bulan di sana. Apalagi kalau yang di sana punya kenalan, yang di sini dia akan tanya, dia akan cross check. Kenal sama fulan? Oh iya kenal, kenapa? Enggak, dia ini mau nawarkan kerjasama, mau, orang akan bongkar. Wah, hati-hati, dia itu begini, begitu. Enggak akan dipercaya sama orang. Hatta dia di sana, orang juga enggak percaya. Apalagi kalau nilai besar kan biasanya orang akan tanya-tanya dulu, siapa fulan ini? Oh, dia berasal dari kota itu. Coba tanya yang di sana. Hilang segala sesuatunya. Ala kulli hal, seperti kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahmatullah alaih, qana'ah, harta yang tidak akan pernah musnah, terus akan bersamamu. Di dalam hadis Rasulullah SAW dalam doanya mengucapkan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Qut, maknanya kata Hafidh, ya Allah jadikan rizki keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bahan pokok atau bahan pangan utama yang mereka makan itu cukup bagi mereka, sehingga tidak sampai mereka itu ngemis atau minta-minta ke orang. Jangan pula jadikan berlebihan. Kalau tadi berkecukupan, jangan pula jadikan berlebihan yang itu seringnya membuat orang lalai dan foya-foya dalam dunianya, lalai dari akhiratnya. Dan itu makna qut. Kata Imam Nawawi, al-qut dalam bahasa Arab asal maknanya ma yasuddur ramak, yang mengganjal laparmu, itu qut. Aqwat, sebatas bisa mengganjal perutmu, mengganjal laparmu. Bas, alhamdulillah, cukup. Maka hadis itu menunjukkan keutamaan cukup, ini tidak berlebihan, sedikit tapi cukup dari dunia yang kamu dapati, bahkan mencukupkan diri dengan qut tadi, sebatas itu bisa mengganjal rasa laparmu. Bahkan doa, memohon kepada Allah dengan itu, karena itu doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammad qutan. Qut. Rasulullah berdoa, menunjukkan itu fadilah dan keutamaan. Maka doa itu pun doa yang baik untuk umatnya, memohon kepada Allah doa tersebut. Allahumma ja'al rizki atau rizqana qutan. Demikian pula apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihin au ya'lam yu'allim man ya'malu bihin. Siapa yang mau ambil dariku ajaran-ajaran berikut, atau dia ajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Qultu ana ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi yadi fa adda khamsan. Lalu beliau pegang tanganku, beliau hitung 5 perkara. Qala, beliau sebutkan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram-haram. Dengan itu kamu menjadi orang paling beribadah kepada Allah. Wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Dan ridhoi apa yang Allah bagi bagimu, Allah berikan untukmu. Dengan itu kamu akan menjadi orang paling berkecukupan, selama kamu ridho dengan yang Allah bagi untukmu. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Dengan itu kamu menjadi mukmin, orang yang beriman. Ini nyata sekali imanmu kalau kamu ihsan kepada tetanggamu dengan kata-kata, perbuatan, tidak mengganggu, tidak menyakiti mereka. Qala wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Yang keempat, cintai untuk orang lain seperti kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Dengan itu kamu menjadi muslim. Artinya hakikat keislaman ada padamu. Sebagaimana kamu senang itu untukmu, maka kamu senang juga itu untuk saudaramu. Sebagaimana kamu tidak senang kejelekan-kejelekan menimpa kamu, kamu juga tidak senang itu menimpa saudaramu. Wala tukthirudz dhahik fa inna kathratadz dhahik tumitul qalb. Yang kelima, jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan kalbu. Asyahid pada potongan wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas, ridhoi apa yang Allah bagi untukmu, dengan itu kamu akan menjadi orang paling berkecukupan, paling kaya bahkan. Ini karena kamu merasa tenang, alhamdulillah ini yang Allah kasih. Kamu sudah berusaha. Dulu orang-orang tua kita dulu awam, mereka dengan keawamannya itu biasanya kalau memulai usahanya, ya kebiasaan dari negerinya sana, kakek-kakek kita dulu. Ini kalau yang punya toko atau punya bedak di pasar, ya ini, itu biasa berdoa, yang dalam doanya dia ucapkan, ya ghassamal arzak, ya matlub, ya ghassamal arzak, wahai yang membagi-bagi rizki, ya Allah, ya matlub, engkau yang dimintai. Artinya semua hambamu meminta dan memohon kepadamu rizki. Jadi bagikan rizki itu untukku. Nah, ya mulai kerjanya, usahanya ini itu. Ala kulli hal, diajarkan oleh Rasul SAW agar umatnya qanaah, dan itu inti dari kekayaan. Kekayaan adalah kekayaan jiwa, kecukupan adalah kecukupan hati, bukan materi. Materi bisa saja orang banyak, tapi masih saja dia merasa enggak cukup, masih saja dia merasa kekurangan, enggak merasa puas, enggak ada pernah puasnya. Makanya al-ghina, ghina nafs, kecukupan dan kekayaan hakikatnya pada jiwa, pada hati, bukan pada materi. Intinya rizki, seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ar-rizqu rizqan, rizki itu ada dua macam, rizqun tatlubu, yang pertama rizki yang kamu cari, kamu kejar. Ya kamu yang nyari, kamu harus kesana, kamu harus kemari, kamu naik, kamu turun, kamu, ya nih, kamu yang nyari memang. Itu yang pertama. Warizkun yatlubuk. Yang kedua rizki, dia yang mencari kamu. Kamu dikejar oleh rizki. Kalau tadi kan kamu yang mengejar rizki. Yang kedua rizki yang ngejar kamu. Fa in lam ta'tihi ataka, kalaupun kamu belum mendatanginya, kamu akan didatangi oleh rizki itu. Dikejar-kejar sama rizki. Tenang orangnya, masya Allah. Hatta dia sedang di rumah, sedang bersama anak istrinya. Hatta dia mungkin dalam kondisi safar, berpergian, rizki ngejar dia. Bentar ada orang ngebel, atau kalau sekarang WA atau semisalnya, tolong dikirim barangnya sekian, saya butuh cepat, saya minta barang ini itu. Subhanallah, dia duduk, dia gak kesana kemari, rizki yang datangi dia. Ada saja orang order, orang pesan, orang minta, orang ini, kan dia berarti dikejar rizki. Kalau yang pertama tadi dia yang ngejar, dia yang cari, dia harus ke pasar sana, ke toko saya itu, dia, wah ini dia kejar. Ini rizki yang ngejar dia, datangi dia. Ya subhanallah, Allah bagi-bagi. Ada yang bentuknya kamu kejar, ada yang bentuknya kamu yang dikejar oleh rizki. Begitu pula Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, al-fiqhul akbar al-qana'ah wa kaful lisan. Fikih yang paling penting, fikih akbar, adalah qana'ah dan menjaga lisanmu dari mengganggu orang. Menjaga lisanmu dari yang haram dan qanaah, itu fikih terbesar, fikih terpenting yang harus dipelajari. Naam, fikih yang satunya juga penting, hukum-hukum, ahkam, hukum sholat, zakat, puasa, ibadah, muamalah, jual beli, nikah dan seterusnya. Tapi fikih yang jauh lebih penting seperti kata Umar bin Abdul Aziz, qanaah. Bagaimana orang itu berqanaah. Raghib Al-Asfahani rahimahullah menyatakan, kefakiran atau kemiskinan itu ada 4 macam. Yang pertama, dan itu yang paling sengsara, na'udzubillah, fakrul hasanat fil akhirah, fakir dari kebaikan di akhirat kelak, miskin kebaikan. Layaknya miskin kan minus pendapatannya, pemasukannya. Ini minus kebaikannya. Sehingga timbangannya yang lebih berat adalah kejelekannya di akhirat. A'udzubillah. Wa faqrul qana'ah fid dunya. Yang kedua, miskin, fakir, qana'ah, enggak punya qana'ah di dunia. Hilang minus qana'ahnya. Wa faqrul muqtana. Yang ketiga, fakir atau miskin dari kepemilikan. Nah, ini materi. Harta benda, sandang, pangan, papan, minus. Wa faqruha jami'an. Dan yang keempat, fakir semua itu. Bukan tiga tadi. Yang keempat, fakir, miskin dari semuanya. Miskin kebaikan di akhiratnya, miskin qanaah di dunianya, miskin materi. Yang keempat, miskin ke semuanya ini. Wal ghina bihasabih. Adapun kecukupan, kekayaan, ya tergantung masing-masingnya. Bagaimana kekayaan kamu dalam kebaikan di akhirat menambah beratnya timbangan kebaikan kamu. Masing-masing beda yang satu dengan yang lain. Begitu pula qanaahmu beda satu dengan yang lain. Begitu pula materimu. Imam Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani rahimahullah, beliau juga pernah menyebutkan yakfika minad dunya ma qana'ta bihi. Cukup dari dunia ini yang kamu qana'ah padanya, ini qana'ahmu itu mencukupimu dari dunia ini. Walau kafatamr, walaupun itu ini hanya yang kamu miliki satu telapak tangan ini kurma. Kurma kalau taruh telapak tangan paling berapa biji sih? Enggak ada juga setengah kilo paling. Ini telapak tangan ini. Kurma. Wasyurbatuma. Dan yang kedua air minum, kamu bisa minum. Enggak ada haga. Wa dhillu khaba. Dan tenda, tempat kamu berteduh, terutama orang Arab dulu, karena hidupnya nomaden pindah-pindah, tiap tinggal di situ pakai tenda, artinya itu tempat tinggal dia, walaupun sementara dan secukupnya, bukan bangunan yang mewah. Wa kullaman fataha 'alaika minad dunya syai izdadat nafsuka bihi ta'aba. Dan dunia, kata Bakar bin Abdullah, semakin terbuka bagimu, maka itu semakin menambah capek pada dirimu, semakin membuat kamu ya capek, beban pikiran, beban ini, tanggung jawab, ya semakin terbuka, semakin banyak, semakin besar, ya itu resikonya yang harus kamu pikul, resiko yang harus kamu tanggung mau nggak mau. Kamu harus ngitung, harus pembukuannya rapi, tanggung jawab, kalau ada yang kurang, kalau ada yang hilang, kalau ada yang ini, ya capek. Itu sebanding. Sebanding, semakin duniamu bertambah, maka resiko itu juga ikut bertambah. Beban mental, beban psikis ya semakin bertambah juga. Nah, makanya kata beliau, yang cukup bagi kamu di dunia ini sebetulnya qanaahmu. Kalau hitungan mereka, karena mereka orang Arab, ya tadilah kurma, ada kurma, bisa kenyang, air. Ya nih, bisa minum. Intinya berkecukupan, nggak berlebihan, itu sudah segala-galanya. Itu mungkin yang bisa kita kaji untuk pekan ini, insyaallah lanjutannya pada pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.